Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indaki Allah Tuhan. Malwajibat amsi. Malwajibat amsi. Sabab harfiyati ilma. Wajud tarjih. Bi'anha harfun. Sebelum dia ditakdir dengan Allah, dia huruf. Dia isim. Terus? Kemudian terkala bersambung ditakdir dengan Allah, maka apa makna isim pada il itu dipisah. Maka dia berubah menjadi huruf. Berubah menjadi huruf. Karena asalnya kan isim bermakna mustaqbal, isim yang nah, tak kira bersambung kita jadi. Nah, ketika ada mim, ketika ada mak, makna menjadi mujaza, jadi makna huruf menjadi satu kesatuan gitu. Nah, Abdul Malik. Hah? Ada yang sangat mudah yang enggak terpetik. Itunya apa namanya? Ketika isma ketika memang dia itu isim maka harus ada tamil yang kembali kepada dia. Apa harus ada? Apa harus apa namanya? Harus ada kedudukannya. Sementara di situ kita enggak sulit atau enggak bukannya sulit atau enggak bisa kalau sulit sih masih bisa dicari enggak bisa nah. Indak ya Abdullah ma indak nah Harun Ahmad bersambung dengan nikmah makin menunjukkan zaman selama dia menunjukkan ini syartiyah dia bermakna seperti apa in syartiyah ada satu hal yang luput apa tadi mujazah nah karena memang di antara makna huruf setelah apa setelah bergabung dengan ma ya jadi ilma nah dia tidak memiliki makna khusus dia memiliki dalam artian makna isim yang ada padanya ya al mujazah sebagaimana pada huruf. Cuman satu hal lagi untuk wajud tarjih, kenapa? Karena dia tidak bisa menerima semua tanda isim. Ya, tidak bisa menerima semua tanda isim. Semua tanda isim tidak bisa diterapkan pada idma. Maka berarti huruf sudah. Nah, jadi wajud tarjih yang akhir itu. Nah, karena kemarin bagaimana cara kita mengetahui suatu kalimah itu fi'il, suatu kalimah itu isim. Pertama kan kita cari itu, kita terapkan tanda fi'il padanya tidak pas, tanda isim padanya tidak pas. Kalau sudah itu, ya tidak tersisa kecuali huruf. Ya, gampang kan? Tapi Tidak tersisa kecuali huruf. Jadi huruf ikhwani fillah memang apa? Dia kemungkinan akhir. Dalam artian tatkala tidak bisa masuk padanya semua tanda-tanda isim maupun fi'il, maka dia huruf. Nah, ini kaidah. Nah, dan kemarin kita mengambil mahma. Ya Raji, tentang mahma apa? Apa saya? Isim. Dengan alasan alasan kenapa mahma, karena masalah ini dikhilafkan sehingga kita butuh alasan. Kalau kita katakan isim berarti ya wajib kita datangkan alasan. Tapi kalau kita katakan huruf gampang, karena tidak bisa tanda-tanda isim, tidak bisa tanda-tanda fi'il. Sudah. Orang yang mau bantah harus mendatangkan apa? Oh tidak, ini ada tanda isim padanya. Harus mendatangkan demikian. Taim. Apa maksudnya? Nah, dikarenakan dhamir bisa dikembalikan kepada mahma, sebagaimana dalam ayat mahma ta'tina bihi min ayah. Nam dhamir ha pada bihi, nam kembali ke mahma, dan dhamir tidaklah kembali kecuali kepada isim. Jadi alasannya kenapa mahma nam dirojihkan dia itu isim, karena apa? Dhamir bisa dikembalikan kepadanya. Taib. Adapun bait syair yang didatangkan oleh Suhaili dan Ibnu Yas'un, wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Bagaimana menjawabnya, Abu Umar? Itu mahma di situ mubtada' dan takun dia bisa diolah sebagai najis yang isimnya kembali ke dhamir. Isimnya dhamir mustatir takdiru hiya yang kembali ke mahma. Nah, tayyib. Mahma di sini kita ilham sebagai mubtada'. Kemudian takun, nam fil naqis, dan isimnya adalah dhamir mustatir hiya yang kembali ke mahma. Berarti masih tetap dalam kaidah, tidak keluar dari kaidah. Nah, mungkinnya dhamir kembali ke mahma. Itu kesimpulan yang kemarin. Nah, mana ada tugas yang kedua? Nah, min bayaniya. Ahmad. Sudah kemarin dah. Mamataf alu min khair. Kemarin mamataf alu min khair. Sekarang mamatum fikum min khair. Tapi, ah, yang lain? Mamatum fikum min syai'in. Tapi, amma anfaqtum min nafaqatin. Amma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Nah. Maka apa? Nah, mama asabakum min musibatin. Baik. Semua di sini min apa namanya? Min bayaniyah. Min bayaniyah yang dobitnya bagaimana dobit min bayaniyah? Nah, tayyib dia mencarkan naam sesuatu yang apa? Menjelaskan sesuatu yang mabham yang di depannya. Tayyib Allah titajurru mumayyizan mabhamat. Naam. Alan nadkhul fi ma al-mastariyah. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, Wa amma ma al-masdariyah fahiyya allati tusbaku ma'a ma ba'daha bimasdar. Nahmu qawlihi ta'ala waddu ma anittum. Ay waddu anatakum. Wa qawli syair yasurru al-mar'a ma dhahaba al-layali. Wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Ay yasurru al-mar'a dhahabu al-layali. Adapun ma masdariyah ini kalimah yang ketiga yang diperselisihkan. Naam. Yang dimaksud dengan ma masdariyah fahiyalati tusbaku ma'a ma ba'daha bi masdar. Yaitu ma yang bisa apa? Di naam tarik bersama dengan kalimah setelahnya menjadi masdar. Tayyib. Jadi ketika ada ma masdariyah kemudian dengan kalimah setelahnya yang berupa fi'il, naam ditarik bisa diambil masdar darinya. Nah, kau lihat ada waktu ma'anitum. Nah, i'rabnya bagaimana? Aman. Itu yang mabi yang lebam. Yang mahal dia. Lebih solih diwawil jemaah. Awal wawil jemaah. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف فارقة ما حرف مصدر لا محل له من الإعراب عنتم فعل ماضي فعل ماضي مبني على الضم عنتم nah, fi'il madhi mabniyun ala as-sukun li tisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Terus fa'ilun marfu. Mana yang fa'il? Anittum watta. Watta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Naam, ahsanta. Wa mim alamatul jama'. Naam. Al-masdarul ma'awwal min ma wa ma dakhalat alayhi fi mahalli nasb maf'ulun bih. Taqdir. Taqdir waktu anitum. Waktu anatakum. Berarti naam ma bersama fi'ilnya naam fi mahalli nasb maf'ulun bih. Ya mu'awwal, masdar mu'awwal dari ma dan fi'ilnya. Waktu ma anitum. Ay waktu anatakum. Wa qawli syair يسر المرأة ما ذهب الليالي فكان ذهبهن له ذهبا. نعم من لم يقرأ أمس من قرأ ده يقرأ المعنى معنى من البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى أن المرأة يفرح بمرور الليالي والأيام. طيب. قال الشيخ حفظه الله تعالى المعنى أن المرأة يفرح بمرور الليالي والأيام. Maksudnya seorang itu gembira dengan berlalunya malam-malam dan siang-siang hari. وَهُوَ لَيَدْرِي أَنَّ فِي مُرُورِهَا دُنُوًا مِنْ أَجَلِهِ مِنْ أَجَلِهِ. Dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya berlalunya malam dan siang tersebut itu mendekatkan dirinya kepada ajal. Fakullama marra minha yawmun inqata'a khaytun min khuyuti hayati. Maka setiap kali berlalu satu hari, yawmun di sini yang ditekankan adalah satu hari. Ya, setiap berlalu satu hari dari hari-hari tersebut terputuslah apa? Benang dari benang-benang kehidupan dia. Berlalu satu hari putus, berlalu satu hari putus, sehingga akhirnya apa? Kalau sudah sampai akhir, tinggal satu, ya habis ajalnya. Nah, yasrul mar'a ma dhahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Al-i'rab al-an. Istamir. يسر الموضوع المرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره المرأة والمرأة مقدم منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم يسر في المضارع المرأة مفعول به. ترس ما حرف مصدرية؟ مصدرية حرف مصدري مبني على طيب مبني على سكون لا محل لها من الإعراب. ذهب في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعم الليالي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقان. الليالي نعم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقال. طيب والمصدر الأول مما وما دخلت عليه في محل رفع فاعل طيب ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر نعم أبا berarti ذهب نعم ذهب طيب في محل رفع فاعل terus يسر المرأة ذهاب الليالي نعم يسر المرأة ذهاب الليالي وكان الواو حرف عطف كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعم ذهابهن اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ترس وذهاب مضاف وهن والحاء ضمير متصل ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نعم ركزوا في إعرابهن. نعم هن طيب الهاء ضمير متصل في محل جر في المضاف إذن الضمير هو الهاء. نعم هو الهاء وحدها أو الضمير هي الهاء وحدها. والنون علامة الجمع لا محل لها من الإعراب. طيب علامة الجمع لا محل لها من الإعراب. له جر ومجرور متعلق بذهب. طيب ذهب خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب الشاهد فيه ما ذهب. نعم يسر المرء ما ذهب فما مصدرية حرف خلافا للأخفش وابن السراج. نعم والخلاف ما مصدريه أسهل من الخلاف إذ ما ومهما وقد اختلف فيها فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدرية انظروا تعليق رقم 1 اقرأ بسعيد وقد اختلف لأن الخلاف نحن محتاجون إلى ثمرة ما ثمرة الخلاف نعم ثمرة هذا الخلاف ماذا ثمرة الخلاف أنه على القول باسميتها يكون لها محل من الإعراب وتفتقر إلى الضمير يعود من صلتها وعلى القول بالحرفية لا يكون كذلك. نعم مفهوم هذه هي ثمرة الخلاف أنه على القول باسميتها يكون لها محل من الإعراب Wataftaqiru ila dhamirin ya'udu min silatiha. Jadi butuh na'am kita mengetahui kedudukannya dalam i'rab, karena isim itu mesti memiliki kedudukan dalam i'rab. Kalau kita mengi'rab isim harus tahu kedudukan dalam i'rab apa. Sehingga untuk tahu ya dia butuh dhamir kembali kepada na'am silahnya. Taib. Wa 'ala al-qawl bil harfiyyah la yakunu kadzalik. Adapun menurut pendapat bahwasanya ma itu huruf, ya tidak perlu yang demikian. Nah, si Baweh dalam masalah ini berpendapat apa? Bahwasanya ma masdariyah huruf, kedudukannya seperti apaan masdariyah. Taib. Kama fil kitab. Wa amma qawluhu wa taqul atanil qawm ma'ada zaydan wa atawni ma khala zaydan famahuna ismun wa khala wa ada silah. Fahuwa yuridu biqawlihi ma huna ismun ay annaha tu'awwalu ma'a ma ba'daha bismin huwa masdar fahiya harfun inda. Tapi di sini pada ta'liq nomor 3 ikhwani fillah syekh na'am memberikan faedah bahwasanya di dalam Alkitab, yaitu kitabnya Sibawaih, ada perkataan yang mungkin membuat tanju seakan-akan Sibawaih berpendapat kalau ma masdariyah itu adalah apa isim. Padahal dinukilkan oleh Ibnu Hisyam dalam Qatar, Sibawaih berpendapat kalau ma masdariyah itu apa huruf. Ya. Nah, makanya beliau katakan adapun perkataan beliau dalam halaman 349 ini, atanil qaum ma ada zaidan wa atauni ma khala zaidan, beliau katakan fama huna ismun wa khala wa ada silah. Taim. Nah, yang dimaksudkan bukan ma secara sendirinya ikhwan fillah, tapi fahuwa yuridu biqaulihi ma huna ismun ay annaha tu'awwalu ma'a ma ba'daha bismin. Maksudnya ma di sini ditakwilkan dengan setelahnya menjadi isim, yaitu masdar. Nah, sebab apa? Ma di sisi bawah itu adalah apa? Huruf. Nah, ini sekedar faedah saja. Nah, untuk kita bisa memahami apa yang ada dalam kitab Sibawi. Qala wa dhahaba al-Akhfash wa Musarraj ila annaha ismun fi manzilati alladhi waqi'un 'ala ma la yaqilu wa huwa al-hadath. Adapun Akhfash dan Ibnu Sarraj. Nah, Akhfash pendapat beliau bisa dilihat dalam Al-Muqtadab atau Syarh Tashil dan yang lainnya. Nah, sedangkan Ibnu Sarraj bisa dilihat dalam Al-Usul. Qala rahimahullah fil masdaril musyar ilaihi, yani fi kitabih Al-Usul. Walladhi yujibu annama ismun wa annaha laysat harfan ka'an annaha law kanat ka'an la'amilat fil fi'li kama amilat an. Perhatikan. Sekarang alasan Ibnu Sarraj kenapa dia menganggap bahwasanya ma masdar itu isim. Tayyib. Ya, beliau katakan kenapa kok ma itu isim bukan huruf seperti an? Sebab ya, seandainya ma masdar itu huruf seperti an, maka dia akan beramal pada fi'ilnya sebagaimana an beramal. Tayyib. Li'anna wajadna jami'al huruf allati tadkhulu 'ala al-af'al wa la tadkhulu 'ala al-asma' ta'malu fil af'al. Kenapa kok beliau mengharuskan demikian? Ya harus, kalau itu ma adalah huruf, harus apa, dia beramal sebagaimana an ketika masuk pada fi'il. Sebab ya kami mendapati semua huruf-huruf yang masuk kepada fi'il-fi'il dan tidak masuk kepada isim-isim, dia itu mesti beramal pada apa? Beramal pada fi'il-fi'il tersebut. Falamma lam najidha 'amilatan hakamna bi annaha ismun. Maka tatkala kami tidak mendapati ma masdariyah ini beramal, maka kami hukumi bahwasanya ma masdariyah ini isim. Berarti kesimpulan alasan Ibnu Sarraj apa, Faiz? Kalau kita simpulkan dari kalimat ini, kenapa kok Ibnu Sarraj na'am menyatakan bahwasanya ma masdariyah itu isim, menyelisihi si Bawai? sebab bahwasanya ma tatkala dia itu bermakna in, maka mengharuskan ma itu beramal kepada fi'ilnya. Berarti alasannya intinya karena ma tidak beramal di sini ya, tidak. Sebab ma tidak beramal na'am pada fi'ilnya. Tidak beramal pada fi'il. Nah, sebagaimana in beramal pada fi'ilnya. Padahal nah, beliau katakan kami tidak mendapati satu huruf pun yang masuk pada fi'il dan tidak masuk pada isim, kecuali apa? Huruf-huruf itu beramal pada fi'il. Paham? Nah, mereka berpendapat, lalu apa kalau dia itu isim? Ya annaha ismun bimanzilatil ladzi waqi'un 'ala ma la yaqil wa huwa al-hadats, yaitu isim yang kedudukannya apa? Seperti alladzi, yang jatuh pada apa-apa yang tidak berakal, yaitu perkara-perkara yang tidak berakal, yaitu al-hadats, suatu kejadian. Nah, wa yuqaddarani fi silatiha dhamiran raji'an ilaiha, ditakdirkan pada silahnya dhamir yang kembali kepadanya. Tayyib. Wa ma kinayatun 'anil masdar. Fa bi qawlihi ta'ala bima rahubat ay na'am bir rahabil ladzi rahabat rahab na'am rahabathu. Berarti ada atau birrahabilladzi rahubathu, ada hak yang kembali ke na'am apa kemana? Ke ladzi. Tayyib. Ini takdirnya alhamdulillah, bahwasanya na'am harus ada dhamir yang kembali kepada isim tersebut. Yang dalam pembahasan isim mausul apa namanya? Harus ada a'id. Ya. Mausul butuh silah dan butuh a'id. Demikian pula ini ma masdariyah menurut Ibnu Sarraj ketika dihukumi sebagai isim. Tayyib. Waqi'un 'ala ma la yaqil. Kemudian apa? Penggunaan ma masdariyah ini pada perkara-perkara yang tidak berakal, yaitu al-hadats, kejadian. Naam. Ai al-mafhum min al-fi'il. Ya, al-hadats maksudnya apa? Al-mafhum min al-fi'il, yang dipahami dari fi'il. Fahuma yakhussani ma dalla 'ala al-ahdathi bismil masdariyah. Wa ma dalla 'ala adh-dhawati bismil mausulah. Nah, ini faedah berhubungan dengan istilah siapa? Ibnu Sarraj dan Akhfash. Ya. Jadi Akhfash ikhwani fillah dan Ibnu Sarraj, naam, mereka mengkhususkan tayyib sesuatu yang menunjuk sesuatu yang menunjukkan ahdats, kejadian-kejadian dengan apa? Isim masdariyah. Nah, kalau menunjukkan dawat namanya isim mausulah. Yang secara apa? Secara hukum sama isim masdariyah dan isim mausulah, ini apa? Sama ikhwanul fillah. Dia butuh silah dan a'id. Tapi kalau isim masdariyah menurut mereka berdua itu khusus untuk ahdats, yaitu na'am masdar, sesuatu yang dipahami dari fi'ilnya, na'am kejadian, sama ini. Taib, adapun kalau isim mausul menurut mereka khusus masuk pada adzawat. Kalau wal makna, berarti wal makna kembali ke ayat yang di depan. Waddu ma'anittum. Tayyib, waddu ma'anittum menurut Akhfash dan Ibnu Sarraj sekarang. Waddu alladhi anittumuhu. Tayyib, waddu alladhi anittumuhu. Kalau tadi pendapat si bawah, takdirnya apa Ahmad? Waddu anatakum. Tayyib, waddu anatakum. Sekarang kalau pendapat yang menyatakan isim, waddu alladhi anittumuhu. Fayuqaddaraniha billadhi wa qablahu mausufun mahdhuf. Naam, ditakdirkan dengan alladhi dan sebelumnya ikhwan fillah mausuf yang mahdhuf. Ai al-anat alladhi anittumuhu. Berarti apa? Waddul anata alladzi anittumuhu. Tayib. Mereka berharap-harap apa? Kesulitan yang menyulitkan kalian. Naam. Wa yasurrul mar'a alladzi dhahabahu layali. Ai adh-dhahabu alladzi dhahabahu layali. Naam. Kalau kita perhatikan takdirnya repot tidak ini? Repot. Nah, terlalu panjang. Dan ini cukup untuk menunjukkan apa? Kelemahannya. Lebih gampang dengan pendapat si bawah tadi. Langsung pendek, yaitu waddu ma'anitum ay waddu anatakum. Demikian pula apa? Yasurrul mar'a ma dhahabal layali. Berarti apa? Yasurrul mar'a dhahabul layali. Sudah selesai. Kalau ini yasurrul mar'a alladhi dhahabahul layali. Alladhi dhahabahul layali. Ai adh-dhahab alladhi dhahabahul layali. Karena mereka harus mendatangkan apa? Mendatangkan mausuf mahdhuf. Nah, dan mausuf mahdhuf ini ya bisa dimunculkan dan diketahui dari qarinah kalimat tersebut. Wa yaruddu hadzal qawla annahu lam yusma'. Baik, dan membantah perkataan ini, yaitu perkataan Ibnu Sarraj dan Akhfash, bahwasanya na'am tidak didengar dari orang Arab yang demikian. Na'am dalam perkataan apa? A'jabani ma kumtahu wa ma qa'adtahu. Enggak pernah didengar seperti ini. Na'am. Itu tidak pernah didengar di kalangan Arab mengatakan apa? A'jabani ma kumtahu wa ma qa'adtahu. Taib. Walau sahha ma dhukira la jaza dhalik. Na'am. Dan Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Na'am. Taib. Sebagaimana dari perkataan Al-Ausi. Al-Zahir. Lasami'a atau lasumi'a. Lasumi'a dzalik. Sehingga lebih pas. Ya, karena apa? Karena beliau membantah dengan apa? Tidak adanya sama dari kalangan Arab dengan perkataan ajabani makum tahu wa maqa'atahu. Tidak pernah didengar yang demikian. Seandainya kaidah ini benar, yaitu apa yang dikatakan Ibnu Sabra dan Akhfas itu benar, maka mesti akan didengar. Itu. Sehingga yang pas bukan lajaza dhalik, tapi lasumia dhalik. Kenapa? Karena perkataan Ibnu Hisham lam yusma ini isyarat ikhwanifillah, bahwasanya apa? Bahwasanya naam sebenarnya mungkin. Taib. Taib. Makanya unturu fi ta'liq rakam thalith. Naam. Wa yuraddu atau wa yaruddu hadzal qawla annahu lam yusma. Naam. Sanadun lirad, yaitu apa? Sebagai sandaran untuk bantahan. Ini sandaran untuk bantahan di sini ya karena tidak didengar dari kalangan Arab. Wa fihi isyaratun ila imkani wa huwa kadzalik. Pada perkataan ini ada isyarah mungkinnya perkara tersebut, sebenarnya mungkin saja. Cuma apa? Kita tidak mendengar dari orang Arab, menunjukkan pendapat itu lemah. Wa qila la yumkin li anna qama ghairu muta'addin. Tayyib. Dikatakan bahwasanya tidak mungkin dikarenakan apa? Qama ghairu muta'addin. Nah, sekarang untuk yang seperti ini i'rab qama bagaimana? Li anna qama ghairu muta'addin. Endak ya Pak Umar. Ismun inna mansubun. Ismun inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah ma'na min dhuhriha harakatul iftitah. Baik. Nah. Dia anggap sebagai apa? Isim. Ya, koma di sini disikapi sebagai isim, koma ya. Kita katakan karena diinginkan adalah keisimannya. Li'anna qama. Berarti qama isim inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah mana amin zuhriha ishtighalul mahal bi harakatin hikayah. Dihikayatkan qama. Taib. Dikatakan bahwasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena qama ghairu muta'addi wa huwa kama fil mughni khata'un bayyin. Dan yang demikian ini ya sebagaimana dalam mughni merupakan kesalahan yang jelas. Li annal ha al muqaddarata maf'ulun mutlaq la maf'ula bih. Wal maf'ulul mutlaq mumkinu. Nah, ma'a kulli fi'lin muta'addiyan kana au ghaira muta'addin. Hadza waqila al-aula fil raddi qawluhu alaysa amiri fil umuri bi antuma bima lastuma ahlal khiyanati wal ghadri. Idh la yata'atta huna takdiru dhamir qat'an li'anna al-jamida la yatahammalu dhamiran. Ini sekedar mana yang lebih utama dalam membantah pendapat Akhfash dan Ibn Sarraj. Kalau Ibn Hisham mengatakan ya pendapat ini lemah karena tidak didengar dari orang Arab, mereka mengatakan Naam a'jabani ma kumtahu wa ma qa'attahu. Tidak pernah didengar yang seperti ini. Naam Tayyib. Karena apa? Kalau menurut Akhfash berarti a'jabani alladhi kumtahu ya, walladhi qa'attahu. Dan dikatakan oleh Syekh, yang lebih utama untuk membantah yaitu dengan bait syair. Alaysa amiri fil umuri bi antuma bima lastuma ahlal khiyanati wal ghadri. Mana ma masdariyahnya? Bima lastuma. Bima lastuma, di sini ma masdariyah masuk pada apa? Lastu. Naam, lastu. Tidak mungkin itu ditakdirkan domir. Nah, kenapa? Karena isim jamid tidak bisa mengandung domir di dalamnya. Isim jamid yang disebutkan ini lastuma. Taim. Bima lastuma ahlal khiyanati wal ghadri. Kenapa? Karena semuanya sudah ada di situ ya kan? Lastuma. Taim. Kemudian juga walau sahama dzukira la sumi'a dzalik. Seandainya benar yang dikatakan oleh kedua orang tersebut, maka mesti akan didengar dari orang Arab yang demikian itu. Naam. Ai ajabani ma kum tahu wa ma qa'tahu. Alasannya kenapa? Li'annal asla annal a'ida yakunu madhkuran la mahdhufa. Sebab yang asalnya bahwasanya a'id itu disebut bukan dihilangkan. Jadi asalnya itu madzkur ikhwani fillah, tidak mahdzuf. Naam. Ai falamma lam yusma dzalika albattah. Anil arabi dalla ala annaha harfun. Ini sisi pendalilan ikhwani fillah ya. Tatkala tidak pernah didengar sama sekali dari orang Arab, maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Ma masdarah itu huruf. Li'annahu law kana thamma a'idun ya'udu 'alayha jawazan wa annaha ismun lakana min al-lazimi an yudhkara fi ba'di tarkibi walau marrah. Sebab seandainya di sana ada a'id yang kembali kepada ma masdariyah. Naam. Tayyib jawazan. Yang apa? Boleh dimunculkan, naam boleh dihilangkan. Dan bahwasanya dia itu isim, maka tentunya merupakan keharusan untuk apa disebutkan, yaitu dimunculkan pada sebagian tarkib walaupun apa hanya satu kali. Kenapa? Karena hukumnya jawaz, ya tidak. Kecuali kalau nam mahdhuf wujuban, ini tidak boleh muncul sama sekali. Walakin wajadnahu la yadhharu fi tarkibin minat tarkibi aslan. Akan tapi, kami dapati tidak pernah nampak pada satu susunan pun di antara susunan-susunan naam yang ada. Tidak pernah nampak, tidak pernah muncul dhamir ini. Fadala dzalika ala butlani da'wal ismiyati fiha wa da'wa hadfil a'id. Maka ini menunjukkan tentang naam batilnya dari persangkaan tentang keisiman ma masdariyah, demikian pula tentang naam dihilangkannya a'id. Jadi intinya ikhwani fillah untuk membantah pendapat Ibnu Sarraj dan Akhfash apa? Karena tidak pernah didengar apa? Nah, sesuatu yang mendukung pendapat mereka berupa perkataan ajabani makum tahu wa ma qa'tahu, yang di situ ayatnya dimunculkan. Nah, ayatnya dimunculkan yaitu pada Dhamir apa? Ha itu ya kan? Ajabani alladzi qumtahu. Tapi yang didengar apa? Ajabani ma? Kalau yang biasa apa? Ajabani ma qumtah. Nah, yakni berarti takdirnya kalau menurut pendapat yang rajih qiyamaka. Nama ajabani qiyamaka. Tayyib. Paham ini Imam Asy-Syariah? Satu saja, satu hari satu huruf. Nah. Jadi nanti yang Masdariah ini kalau berarti ya huruf, belum jadi al Masdariah. Nah, kesimpulannya bahwasanya ma Masdariah apa? Huruf. Ya, ma Masdariah huruf. Nah, seperti an Masdariah yang dia bersama dengan fi'il setelahnya ditawilkan dengan masdar, itu intinya. Berarti tidak ada perbedaan dengan pembahasan-pembahasan yang lalu, baik dalam Jurumiyah maupun Mutamimah. Cuman di sini ada penambahan lebih apa? Yaitu kita tahu khilaf. Nah, bahwasanya dalam masalah ada khilaf dan bagaimana kita apa membantah mereka-mereka yang mengatakan itu adalah isim. Nah, taib. Barakallahu fiikum wa nakta bihi. Subhanallah.